الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. إن شاء الله kita lanjutkan kajian dari kitab Syarah Al-Usul الثلاثة karya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, di mana kita sampai pada perkataan penulis Al-Aslu Tsani Ma'rifatu Dinil Islami Bil Adillah. Pondasi kedua dari Islam yaitu adalah mengetahui agama Islam dengan dalil-dalilnya. Lamma faragha asy-syaikhu min bayani ma'rifatil asril awwal wa huwa ma'rifatullah subhanahu wa ta'ala bil adillah. Intaqala ila bayanil asril tsani wa huwa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Ketika Syekh selesai menjelaskan penjelasan tentang pondasi pertama yaitu ma'rifatullah, maka yakni ma'rifatullah bil adillah ya, dan sebelumnya kita telah membahas pondasi pertama tentunya dengan banyak dalil-dalil yang disebutkan oleh penulis dan pensyarah. Maka setelah penulis yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala selesai menjelaskan penjelasan tentang pondasi pertama yaitu ma'rifatullah bil adillah, intaqala ila bayanil asli tsani wa huwa ma'rifatu dinil islami bil adillah, maka beliau langsung memulai pembahasan pondasi kedua yaitu mengetahui tentang agama Islam dengan dalil-dalilnya. Faqala al asli tsani ma'rifatu dinil islami bil adillah thumma 'arrafahu wa bayana ma'nahu thumma dzakara maratibah. Maka beliau berkata, pondasi kedua adalah ma'rifatu dinil islami bil adillah, mengetahui tentang agama Islam dengan dalil-dalilnya. Kemudian beliau mendefinisikan apa itu Islam, ubayyana makna, dan menjelaskan apa maknanya, thumma dzakara maratibah. Kemudian beliau menyebutkan tingkatan-tingkatannya. Wa qaluhu rahimahullah ma'rifatu dinil islam ad-din yuradu bihi at-ta'ah. Firman qaluhu rahimahullah, yakni perkataan beliau, perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, ma'rifatu dinil Islam, mengetahui agama Islam, ad-din, yang dimaksud dengan ad-din di sini adalah at-ta'ah. Ya, ad-din yuradu bihi at-ta'ah. Yuqalu dana lahu idza ata'ahu fi ma amara wa taraka ma nahaa. Ya, misalnya ada kalimat dana lahu, maknanya adalah ata'ahu, yakni taat kepadanya. Jadi dana itu maknanya adalah ata'ah. Ad-din maknanya adalah at-ta'ah. Taat terhadap apa? Terhadap apa yang dia perintahkan dan meninggalkan apa yang dia larang. Maka dinullah, yakni ad-dinul Islam, itu bermakna menaati Allah Subhanahu wa taala dengan ya melakukan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Wa itlaqud din wa yuradu bihi al-hisab. Makna lain dari ad-din adalah al-hisab, perhitungan. Ya, dan ini sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Maliki yaumiddin. Ya, Maliki yaumiddin, yang menguasai yaumiddin, yakni yaumil hisab, hari perhitungan. Wa yuqalu danahu idza hasabahu, dan ada perkataan danahu idza hasabahu, yakni dana maknanya adalah hasaba, menghitung. Kama qala ta'ala wa ma adraka ma yaumuddin thumma ma adraka ma yaumuddin. Apa yang kau ketahui tentang yaumuddin, kemudian apa yang kau ketahui tentang yaumuddin. Maka yaumuddin adalah yaumul hisab. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Ya, pada hari di mana seseorang itu tidak memiliki, ya, la tamliku nafsun li nafsin syai'a, tidak ada orang yang dia menguasai orang lain atau semacamnya, ya, semuanya wal amru, semuanya itu, semua urusan dan semua perkara dan semua kekuasaan pada hari tersebut itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Qauluhu bil adillah ay anna ma'rifata dinil islam la takunu bit taqlid aw takunu bit takharrus min 'indil insan. Makna dari mengetahui agama Islam dengan dalil-dalilnya, maknanya adalah kita harus mengetahui agama Islam tidak dengan taklid. Ya, dan yang dimaksud taklid di sini adalah mengikuti pendapat orang lain tanpa mengetahui dalilnya. Ya, mengikuti pendapat orang lain tanpa mengetahui dalilnya. Baik, jadi yang dimaksud taklid dalam istilah para ulama itu ada dua makna. Taklid yang terpuji dan taklid yang tercela. Ya, taklid yang terpuji dan taklid yang tercela. Taklid yang terpuji adalah taklidnya orang-orang yang tidak bisa mengambil hukum langsung dari dalil, ya, seperti ketika seseorang itu masih awam dan tidak tahu, tidak bisa beristihad, tidak tahu bagaimana mengekstrak hukum langsung dari dalil seperti halnya para mujtahid, apa yang mereka harus lakukan? Harus taklid. Ya, jadi hati-hati dengan istilah taklid. Tidak semua taklid itu tercela, bahkan ada taklid yang terpuji. Taklid yang terpuji itu apa? Taklid yang wajib bahkan. Ya, wajib dilakukan oleh orang awam. Mereka tidak boleh beristihad. Orang awam enggak tahu masalah misalnya, ya, apakah transaksinya itu transaksi yang halal atau haram, dia tidak tahu. Dia harus bertanya. Itulah kewajiban orang awam. Ya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli ilmu jika engkau tidak mengetahui. Bertanya diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertanya kepada siapa? Ahli ilmu, para mujtahid. Dan yang namanya bertanya berarti dia taklid. Allah memerintahkan orang awam untuk taklid kepada ahli ilmu. Bertanya hukumnya karena dia tidak bisa mengekstrak hukum langsung dari dalil. Dia tidak bisa menelaah, dia tidak bisa membaca sendiri, ya. Dan istihad tidak hanya didapat dengan sekadar membaca. Maka taklid yang dilakukan oleh orang awam itu taklid yang wajib. Dia terpuji karena melakukan taklid tersebut. Ya. Dia tercela kalau dia meninggalkan taklid. Maka taklid itu tidak boleh dipahami, tidak boleh diterjemahkan sebagai fanatik buta. Ya, itu tidak, bukan terjemahan yang tepat, ya, bukan terjemahan yang benar. Karena taklid ada yang terpuji, taklid ada yang tercela. Adapun taklid yang tercela, maka ya ketika taklid tersebut disertai fanatik buta atau merupakan fanatik buta itu sendiri. Ya, seperti misalnya orang awam tadi. Kita katakan tadi dalam masalah hukum halal haram, ya, dia dalam masalah masalah transaksinya, bisnisnya, atau dalam masalah yang berkaitan dengan pernikahannya atau dalam masalah ibadahnya, ya, dia tidak tahu hukumnya, maka dia harus bertanya kepada ahli ilmu, para ulama mustahidin. Ketika dia bertanya, maka ini kewajiban dia, ya, dia diwajibkan oleh Allah untuk bertanya. Nah, ini taklid yang terpuji. Tetapi dia menyertainya dengan fanatik buta. Dia kemudian berkata bahwa ya, semua yang dikatakan ulama fulan itulah yang benar. Yang dikatakan ulama lain itu salah. Ya. Maka ini adalah fanatik buta kepada ulama fulan tersebut. Ini taklidnya harusnya terpuji menjadi tercela gara-gara ada fanatik buta seperti ini. Ya, atau taklid tersebut adalah fanatik buta itu sendiri, seperti misalnya ya, dia misalnya dalam masalah ya i'tiqad, masalah keyakinan, dia fanatik pada ya salah satu keyakinan menyimpang atau salah satu firqah, kelompok menyimpang, ya, dia enggak pelajari dalilnya dan seterusnya, dia murni fanatik pada kelompok tersebut. Maka ini tentunya inilah yang tercela. Maka dalam istilah-istilah seperti ini, seperti misalnya Syekh Al-Fauzan rahimahullah taala, beliau menyebutkan la takunu bitaklid. Ya, kita harus mengetahui agama Islam tidak boleh dengan taklid. Maka yang seperti ini harus kita memahami bahwa yang dimaksud beliau adalah taklid yang tercela. Beliau tidak memaksudkan semua taklid itu tercela. Karena di banyak perkataan beliau yang lain, beliau menjelaskan bahwa orang awam harus taklid, harus mengikuti ya ulama yang terpercaya keilmuannya dan ketakwaannya. Ya, tidak boleh orang awam beristihad sendiri. Itu maksudnya, mereka harus bertanya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tadi. Ya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka istilah taklid itu ya harus kita pahami dengan ya, makna taklid yang tercela di sini. Ya, kata taklid yang dimaksudkan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah di sini harus dimaknai dengan taklid yang tercela. Dan ini pentingnya membaca kitab dengan guru. Ya, bagi penuntut ilmu pemula, wajibnya membaca kitab dengan guru. Ya, karena kalau dia membaca sendiri, masih pemula baca sendiri, maka bisa jadi dia salah paham. Ya, dan banyak orang yang salah paham dalam masalah ini. Ya, taklid dikiranya semuanya tercela. Sehingga mereka mengatakan Anda tidak mau taklid. Tapi dalam masalah fikih mereka ya langsung mengiyakan perkataan ulama fulan, ulama alam dan seterusnya. Mereka ngikut ulama fulan misalnya. Itu taklid yang mereka lakukan, tapi mereka kemudian menafikan bahwa mereka sedang taklid. Ya. Dan seterusnya. Maka ini diantara akibat belajar ilmu tanpa guru. Dan banyak di ilmu syar'i istilah-istilah yang seperti ini. Seperti misalnya ya istilah takwil. Takwil itu ada yang terpuji, ada yang tercela. Takwil itu ada yang terpuji dan ada yang tercela. Tafwid, ada yang terpuji, ada yang tercela. Ya, tafwid itu ada yang terpuji dan ada yang tercela. Antum kalau sudah ikut kelas Al-Minhaj harusnya paham apa yang Anda maksudkan. Hah? Jadi itu mengapa para ulama mereka menjelaskan bahwa kita harus menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang Allah tetapkan di Al-Qur'an atau yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di As-Sunnah tanpa tahrif wala ta'til wa bighairi taqyif wala tamtsil. Bighairi tahrif wala ta'til wa bighairi taqyif wala tamtsil. Tanpa tahrif, tanpa ta'til, tanpa taqyif, tanpa tamtsil. Disebut empat ini saja, tidak disebut takwil, tidak disebut tahwid. Ya, wallahu alam penjelasannya bisa jadi karena istilah tahwid dan takwil itu ada dua jenis, takwil terpuji, takwil tercela. Tahwid terpuji, tahwid tercela. Adapun tahrif semuanya tercela, ta'til semuanya tercela, takyif semuanya tercela, tamtsil semuanya tercela. Ya. Jadi di istilah-istilah di yang disebutkan oleh para ulama di kitab-kitab mereka, kita harus hati-hati. Salah memahami maka bisa salah etekot kita atau bisa salah ya mauqif kita, penyikapan kita terhadap sesuatu. Sehingga di sini taklid kita harus pahami, taklid di sini yang dimaksud adalah taklid yang tercela. Au takunu bitakharrus min 'indil insan atau dengan ya membuat-buat atau mengada-ngada. Ya, dengan mengada-ngada. Jadi mengetahui agama Islam dengan cara takhorus mengada-ngada, yakni bahwa Syekh fulan ini memiliki karomah begini dan begitu dan seterusnya dan seterusnya. Ya, dan sebagian kelompok yang menyimpang bahkan meyakini bahwa kotorannya Syekh mereka itu memiliki barokah dan seterusnya dan seterusnya. Ini adalah bentuk mengada-ngada dalam agama. Ya, enggak ada dalilnya. Ad-dinu la budda lahu min adillah min al-kitab wa sunnah. Agama itu tidak boleh tidak harus dibangun di atas dalil dari Al-Kitab dan As-Sunnah. Ammal insanu alladhi la ya'rifu dinahu wa innama yuqallidu an-nasa wa yakunu imma'atan ma'an nasi fa hadha lan ya'rifa dinahu wa hariyun bihi annahu idza su'ila anhu fil qabr ay yaqul ha ha la adri sami'tu an-nasa yaquluna shay'an fa qultu. Adapun manusia, adapun orang yang tidak mengetahui agamanya, tetapi dia hanya sekedar taklid, ya ini dengan taklid yang tercela kepada ya kebanyakan manusia, Jadi dia hanya sekedar ikut-ikutan ya dalam perkara akidah, perkara yang seharusnya dia pelajari. Dalilnya jelas, penjelasannya mudah, tidak seperti dalil-dalil yang berkaitan dengan masalah ahkam, masalah fikih yang itu harus ijtihad. Tapi ini masalah akidah. Masalah yang jelas, mayoritas masalah akidah ada ijma' di dalamnya. Dan ya banyak juga yang termasuk al-ma'lum min ad-din bid-darurah. Termasuk perkara aksiomatik dalam agama yang seharusnya setiap kaum muslimin itu tahu. Ya, tetapi ketika dia ikut-ikutan manusia, wa yakunu imma'atan ma'an nas, dan dia itu menjadi imma'ah. Imma'ah itu maksudnya adalah orang yang selalu berkata ana ma'akum, ana ma'aka, ana ma'akum. Ya, ana dengan antum, ana setuju dengan antum, ya. Saking tidak punya pendiriannya atau saking lemahnya ilmunya atau saking lemahnya ya pemikirannya. Setiap ada syubhat langsung diserap, setiap ada syubhat langsung diiyakan. Ana ma'akum. Maka orang yang seperti ini lan ya'rifa dinahu, dia tidak akan mengetahui agamanya dengan benar. Wa hariyun bihi annahu idza su'ila anhu fil qabr ay yaqul ha la adri. Dan ya sangat besar kemungkinannya nanti ketika dia ditanya di alam kubur, dia akan berkata ha ha la adri, aku tidak tahu. Sami'tu an-nasa yaquluna syai'an faqultu, aku mendengar orang-orang berkata sesuatu dan aku ikut mengatakannya. Ya. Ini taklid yang tercela. Ini karena sama saja meninggalkan belajar agama. Ketika seseorang wajib untuk bertauhid, wajib untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ya wasilah untuk hal tersebut itu juga wajib. Ya, wasilah untuk hal tersebut itu juga menjadi wajib. Ketika seseorang diwajibkan untuk bertauhid, mentauhidkan Allah, maka dia wajib untuk belajar tauhid. Ketika seseorang diwajibkan untuk beribadah kepada Allah, maka dia wajib untuk belajar bagaimana cara beribadah kepada Allah dengan benar. Ya, ketika dia meninggalkan belajar tauhid, belajar akidah yang benar, padahal Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan dia untuk bertauhid, mentauhidkan Allah, memiliki akidah yang benar, maka dia adalah orang berdosa, ya. Dan kalau itu dia lakukan, meninggalkan belajar, dia lakukan tanpa udzur. Udzur misalnya orang baru masuk Islam terus meninggal, ini udzur. Ya, dia belum tahu akidah yang benar bagaimana dan seterusnya, tapi dia masuk Islam kemudian meninggal. Maka ini semoga Allah Subhanahu wa taala ya mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Tetapi ketika seorang masuk Islam, apalagi Islam sejak lahir, ya, kemudian dia tidak belajar sama sekali, sehingga apa yang terjadi dia hanya ikut-ikutan, ya, dia tidak melaksanakan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Padahal fasilitasnya ada, padahal ya kesempatan untuk dia belajar itu terbuka lebar. Ya Allah musta'an. Fawajibun 'alal insani ay ya'rifa dinahu bil adillah min kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, wala ya'rifu hadza illa bit ta'allum. Aw la yu'rafu hadza illa bit ta'allum. Bisa dibaca kedua-duanya. Maka wajib bagi seseorang untuk mengetahui agamanya dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dan tidaklah hal ini bisa diketahui kecuali dengan belajar. Ini inti yang Anda maksudkan barusan. Orang itu wajib belajar. Kalau dia meninggalkan belajar tanpa uzur, sehingga dia ikut-ikutan manusia, sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultu, aku mendengar manusia berkata sesuatu, dan aku ikut mengatakannya, maka ini berbahaya. Wahwa istislamu lahu bit tauhid wal inqiyadu lahu bit ta'ah wal bara'atu min asyirki wa ahli. Al istislam lahu bit tauhid, menyerahkan diri ya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid. Wal inqiyadu lahu bit ta'ah, kemudian tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ta'ah, dengan ketaatan. wal bara'ah minasyirki wa ahli, dan berlepas diri dari kesyirikan dan para pelaku kesyirikan, kaum musyrikin, orang-orang musyrik. Maka ini adalah definisi Islam yang disebutkan oleh penulis, al-istislamu lahu bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Al-islamu ma'khudhun min aslami li syai' idzan qad lahu aslama nafsahu lil qatl ay khada'a lil qatl fa aslama nafsahu li syai' idzan qad lahu. Al-islam, kata al-islam diambil dari ya kata aslama, aslama li syai' idzan qad lahu, makna dari aslama li syai' maknanya adalah tunduk kepadanya. Aslama nafsahu lil qatl, ya, menyerahkan dirinya sendiri untuk dibunuh, khada'a lil qatl. Fa aslama nafsahu li syai' idzan qada lahu, maka makna dari aslama nafsahu li syai' maknanya adalah ya menyerahkan dirinya kepada sesuatu, tunduk kepada sesuatu. Fal islamu huwa islamul wajh wal qasd wan niyyah lahu azza wajal. Maka Islam maknanya adalah menyerahkan ya mengarahkan al wajh, mengarahkan atau menyerahkan diri kita, wal qasd wan niyyah lahu, dan ya mengarahkan tujuan dan niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man ahsanu dina mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun wattaba'a millata Ibrahim hanifa. Ya, maka wa man ahsanu dina, siapa yang lebih bagus agamanya daripada ya mimman aslama wajhahu lillah, daripada orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia arahkan ibadahnya seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa huwa muhsin, dan dia adalah orang yang berbuat baik, wattaba' millata Ibrahim hanifa, dan dia mengikuti millahnya, agamanya Nabi Ibrahim ya hanifan, condong kepada kebaikan. Bala man aslama wajhahu lillah, ya man aslama wajhahu lillah, orang yang menyerahkan dirinya untuk Allah Subhanahu wa taala, ai akhlasa amalahu lillahi azza wajalla, yakni dia memurnikan amalannya kepada Allah azza wajalla, wa qada lillahi an tawa'iyah wa ikhtiyari wa raubatin wa mahabbah, dan dia tunduk kepada Allah an tawa'iyatin, ya tawa'iyah maknanya taat, ya dia tunduk kepada Allah karena taat kepada Allah, bukan karena dipaksa, wa ikhtiyari karena ikhtiar dia sendiri, bukan karena dipaksa, wa raubatin dan karena dia berharap pahala dari Allah, wa mahabbatin dan karena dia cinta Allah Subhanahu wa taala. Al-istislamu lillahi bitauhid, menyerahkan diri menyerahkan atau tunduk kepada Allah, ya al-istislam bisa dimaknai menyerahkan diri kita atau tunduk, tunduk kepada Allah dengan tauhid. Wa huwa ifradullah jalla wa ala bil ibadah, makna tauhid adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah. Wahada huwa ma'na tauhid, faman 'abada Allah wahdahu la syarika lah faqad istaslama lah. Ya, barang siapa yang beribadah kepada Allah saja, tidak ada sekutu bagi Allah, tidak mempersekutukan Allah, maka dia telah tunduk kepada Allah, menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lihat di sini tauhid didefinisikan sebagai tauhidul uluhiyah. Ya, tauhid ada tiga kategori, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Didefinisikan ini sebagai tauhid uluhiyah, yakni karena tauhid uluhiyah adalah inti dari tauhid. Dan orang yang mentauhidkan Allah dengan tauhid uluhiyah, maka pasti dia mentauhidkan Allah dengan rububiyah dan asma wa sifat. Baik. Qauluhu wal inqiyadu lahu subhanahu bitta'ah fi ma amaraka bihi wa ma nahaka anhu fama amaraka bihi taf'aluhu wa ma nahaka anhu tastanibu ta'atan lillahi subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah beliau setelah penulis menyebutkan al-istislamu lahu bitauhid, ini bagian pertama dari definisi Islam, menyerahkan diri kita atau tunduk kepada Allah dengan bertauhid, dengan mentauhidkannya. Ini bagian pertama dari definisi Islam. Bagian kedua, walinqiyadu lahu bitta'ah, tunduk kepada Allah dengan ketaatan. Dan ini yang akan dijelaskan oleh pensyarah di sini. Walinqiyadu lahu bitta'ah, maknanya yaitu tunduk dalam apa yang Allah perintahkan, melakukan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Ya, maka apa yang Allah perintahkan kita kerjakan, dan apa yang Allah larang maka kita tinggalkan. Ya, akan tetapi harus dengan catatan ta'atan lillah, harus dengan motivasi taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena motivasi atau niatan yang lain. Ya, menghindari zina, meninggalkan zina karena takut AIDS, maka ini tidak bernilai ibadah. Tapi meninggalkan zina karena Allah Subhanahu wa taala, maka inilah ibadah. Qalu huwal bara'ah minasyirki wa ahli. Ya, sekarang bagian ketiga dari definisi Islam. Wal bara'atu minasyirki wa ahli, melepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Al bara'atu ma'naha al-inqita' wal i'tizal. Melepas diri maknanya, al bara'ah maknanya adalah al-inqita', memutus. Wal i'tizal dan menghindari. Ya, memutus dan menghindari. Wal bu'du an syirki wa ahli syirk. Jadi bara'ah maknanya adalah al-inqita, al-i'tizal, wal bu'du an syirki wa ahli syirk. Ya, ini menjauh dari kesyirikan dan para pelakunya. Bi an ta'taqida butlan syirki fatabta'id anhu. Itu dengan cara meyakini batilnya kesyirikan dan menjauhi kesyirikan tersebut, menjauhi praktek kesyirikan tersebut atau keyakinan kesyirikan tersebut. Karena syirik, walaupun orang tidak melakukan apa-apa, tapi kalau dia meyakini sesuatu, ya, yang merupakan kesyirikan, maka dia telah melakukan kesyirikan. Wa ta'taqida wujuba wa ta'taqida wujuba adawatil musyrikin. Ya, dan dia meyakini wajibnya untuk memusuhi kaum musyrikin, li'annahum a'dallahi azza wajal, fala tattakhidhuhum awliya. Ya, mengapa harus memerangi dan memusuhi kaum musyrikin? Karena mereka adalah musuh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak menjadikan mereka sebagai teman dekat. Innama tattakhidhuhum a'da, ya, innama tattakhidhuhum a'daan. Akan tapi kita harus menjadikan mereka sebagai musuh, li'annahum a'da'un lillahi wa lirasulihi wa lidinihi, fala tuhibbuhum wa la tuwalihim. Karena mereka itu adalah musuh bagi Allah dan bagi Rasulnya dan bagi agamanya, maka janganlah engkau mencintai mereka dan berwala kepada mereka. Wa innama tuqati'uhum fid din wa tabta'idu anhum. Tetapi yang harus engkau lakukan adalah memutus, ya, persahabatan dengan mereka, pertemanan dekat dengan mereka, ya. Wa tabta'idu anhum, dan menjauhi mereka. Wa ta'taqidu butlana ma hum 'alaih, dan meyakini bahwa apa yang mereka yakini itu, ya, akidah mereka itu, ajaran mereka itu adalah batil. Ajaran kesyirikan mereka itu adalah batil. Wala tuhibbuhum bil qalbi wala tunasiruhum bil qawli wal fi'l. Maka janganlah engkau mencintai mereka dengan hati dan jangan menolong mereka dengan perkataan dan perbuatan. Li'annahum a'da'un li rabbika wa a'da'un li dinik. Karena mereka itu adalah musuh bagi Rabb kalian dan musuh bagi agama kalian. Fakaifa tuwalihim wa hum a'da'ul Islam. Maka bagaimana engkau bisa berwala kepada mereka sementara mereka adalah musuh Islam? La yakfi annaka tastaslimu lillahi wa tanqadu lahu bitta'ah wa anta la tatabarra' min asy-syirki wa la min al-musyrikin. Tidak cukup bagi engkau untuk menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan tunduk kepadanya dengan ketaatan sementara engkau tidak berlepas diri dari kesyirikan dan tidak berlepas diri dari kemusyrikin. Hadza la yakfi, ini tidak mencukupi. Wala tu'addu musliman hatta tattasifa bihadhihi sifat, dan tidaklah engkau dianggap sebagai muslim, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala sampai engkau memiliki sifat-sifat tersebut. Tiga sifat yang disebutkan di definisi Islam. Awalan al-istislamu lillahi bitauhid, thaniyan al-inqiyadu lahu bitta'ah, thalithan al-bara'atu mimma yadadu tauhid wa yadadu ta'ah wa huwa syirk. Yang pertama adalah menyerahkan diri kepada Allah dengan bertauhid, yang kedua adalah tunduk kepada Allah dengan ketaatan, yang ketiga adalah berlepas diri dari yang bertentangan dengan tauhid, yakni kesyirikan, dan berlepas diri dari yang bertentangan dengan ketaatan, yakni kesyirikan juga. Baik, jadi ini adalah tiga komponen dalam definisi Islam. Setiap orang, setiap muslim harus memenuhi ketiga sifat ini. Ya, setiap muslim harus memenuhi ketiga sifat ini. Dan sifat yang ketiga atau sifat yang pertama tentunya bertauhid ini pondasinya kita harus mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, konsekuensi tauhid harus dikerjakan, taat kepada Allah. Yang ketiga, pembatal tauhid harus dijauhi, yakni kesyirikan dan kekufuran dan kemunafikan, ya, syirik akbar, nifaq akbar, kufur akbar itu harus dihindari. Maka inti dari definisi Islam itu adalah tauhid, kemudian mengerjakan konsekuensi tauhid, kemudian meninggalkan pembatal tauhid. Itu intinya. Ya, itu intinya dan ini telah dirangkum dengan baik oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Tidak heran beliau disebut sebagai pembaharu, mujaddid. Ya, dan dakwah beliau dalam menegakkan akidah yang lurus, menyebarkan akidah yang lurus. Ya, tidak heran kalau ya kemudian banyak orang yang secara objektif mengikuti beliau dan yakni sepakat dengan beliau karena beliau melandaskan apa yang beliau tulis, apa yang beliau dakwahkan itu dengan dalil-dalil dan lihat misalnya definisi Islam yang disebutkan oleh penulis di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, ya definisi yang sangat bagus ya. Islam itu adalah bertauhid, melaksanakan konsekuensi tauhid dan menjauhi pembatal-pembatal tauhid. Masyaallah. Rabi'an al-bara'ah min ahli syirki. Jadi al-bara'ah min syirki dan al-bara'ah min ahli syirik. Ya, ini satu paket. Ya. Berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Akan tapi yang dimaksud al-bara'ah min ahli syirki tidak berarti kemudian kita misalnya kita punya teman atau tetangga kaum musyrikin misalnya ya kufar misalnya maka kemudian kita ya ketika bertemu kemudian tidak nyapa, tidak senyum, bahkan menyakiti mereka, tidak demikian. Itu tidak boleh juga. Ya, jadi dalam masalah wala wal bara itu juga dibahas mereka juga ya yakni kita juga diwajibkan untuk melakukan hal-hal yang baik kepada mereka secara muamalah sehari-hari ya, secara interaksi sehari-hari. Ya, kan tapi di saat yang sama kita harus meyakini kebatilan dari kesyirikan dan kekufuran yang mereka kerjakan dan kita harus tidak menjadikan mereka sebagai teman dekat, tidak menjadikan mereka sebagai aulia. Bitahqiqi hadhis sifat takunu musliman. Maka ketika kita merealisasikan sifat-sifat ini, tiga sifat ya, tiga sifat yang disebutkan dalam definisi Islam, maka seseorang itu bisa menjadi muslim ya, muslim yang hakiki. Amma idza naqasat sifatun wahidah minha. Adapun ketika seseorang itu tidak mewujudkan salah satu sifat saja, fa innaka la takunu muslimah. Ya, maka engkau tidak menjadi muslim. Ya, fa bihadzil kalimatis salas la khassa syaikhu ta'rifal Islam. Maka dengan tiga kalimat yang ringkas ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah meringkas atau ya meringkas definisi Islam ya wa kam min insanin la ya'rifu ma'na al-Islam, berapa banyak dari manusia yang tidak mengetahui makna Islam, li'annahu lam yata'allam hadha asy-syai', karena dia tidak mempelajari hal ini, walau qila lahu ma huwa al-Islam lam yujib jawaban sahihan, jika dikatakan kepadanya apa itu Islam maka dia tidak bisa menjawab dengan jawaban yang sahih. Ya. Dan demikian pula misalnya orang-orang mutakallimin, orang-orang asy'ariyah, mereka memahami tauhid itu hanya sekedar tauhid rububiyah. Dan definisi mereka terhadap tauhid, definisi mereka terhadap kalimat tauhid la ilaha illallah itu hanya mencerminkan tauhid rububiyah saja. Sehingga itu mengapa mereka ya banyak salah dalam masalah tauhid uluhiyah. Dan karena mereka ya sumber mereka untuk mengambil akidah itu akal. Sumber utama mereka untuk mengambil akidah itu adalah akal. Maka akhirnya mereka juga terjatuh dalam masalah tauhid asma wa sifat. Ya, jadi seseorang ketika tidak mempelajari sesuatu maka sangat mudah baginya untuk tergelincir, untuk salah untuk tersesat dalam sesuatu tersebut. Ya. Maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk mempelajari ya, agama Allah, terutama masalah i'tiqad, masalah akidah. Itu adalah sesuatu yang sangat penting, paling penting dalam ilmu din. Kemudian beliau berkata, wa huwa thalathu maratib, al-islamu wal imanu wal ihsan. Islam itu terdiri atas tiga tingkatan. Yang pertama Islam, yang kedua iman, yang ketiga ihsan, ya. Atau ad-din, ya. Biasanya disebut ad-din. Agama itu terbagi atas tiga tingkatan, al-islam, wal iman, wal ihsan. Makna al-maratib ad-darajat. Makna dari tingkatan, makna dari maratib adalah derajat, tingkatan. Li'annana kulna anna ad-dina thalathu darajat, ba'duha a'la min ba'din. Karena kita berkata bahwa ad-din itu memiliki tiga tingkatan. Sebagiannya lebih tinggi dari sebagian yang lain. Awwalu martabatin min maratibid din hiyal Islam. Tingkatan pertama dari tingkatan-tingkatan agama adalah al-Islam. Thumma ba'daha al-iman. Thumma ba'daha al-ihsan. Kemudian setelahnya al-iman. Ya, setelah Islam, kemudian iman, kemudian setelahnya al-ihsan. Fal-islamu awsa' wal imanu adyaqu minal islam wal ihsanu adyaqu minal iman. Maka Islam itu lebih luas. Tingkatan pertama itu Islam itu lebih luas. Kemudian tingkatan kedua itu iman, dia lebih sempit daripada Islam. Kemudian tingkatan ketiga yaitu ihsan, dia lebih sempit dari iman. Jadi yang paling luas adalah Islam, yang paling sempit adalah al-ihsan. Wada'iratul Islam wasi'ah. Maka area Islam itu ya, luas. Al-munafiquna yadkhuluna fiha idzan qadu ila al-islam wa azharuhu wa iltazamu bihi dhahiran. Maka kaum munafikin mereka masuk dalam daerah Islam secara zahir, ya. Masuk dalam area Islam secara zahir. Menurut kita secara zahir, kita tidak akan bisa membedakan mana yang kaum munafikin dan mana yang bukan. Ya, karena kita hanya bisa melihat secara zahirnya. Orang-orang munafik, mereka juga salat. Ya, mereka juga beribadah. Orang-orang munafik di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan mereka salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, yadkhuluna fiha idzan qadu ila al-islam. Mereka masuk dalam area Islam kalau mereka tunduk terhadap Islam secara zahir. Ya, dan mereka menampakkan Islam secara zahir dan mereka berpegang teguh pada Islam secara zahir. Maka kita hukumi mereka sebagai kaum muslimin secara zahir. Adapun batin mereka kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza sallaw ma'al muslimina wa zakka wa 'amilu al-'amala adh-dhahira. Kalau mereka salat bersama kaum muslimin, zakat bersama kaum muslimin dan mereka melakukan amal-amal zahir lainnya. Salat, zakat, puasa, haji, umrah dan seterusnya, yusammuna muslimin. Mereka juga disebut kaum muslimin. وتطبق عليهم احكام المسلمين في الدنيا dan diterapkan bagi mereka hukum-hukum bagi kaum muslimin di dunia. Walahum malil muslimin wa alaihim ma alal muslimin. Maka mereka memiliki hak yang sama seperti haknya kaum muslimin dan wajib bagi mereka seperti kewajiban bagi kaum muslimin yang lain. Lakinnahum fil akhirah fid darkil asfali minan nar. Akan tapi mereka di akhirat mereka akan berada di tingkatan paling bawah di neraka. Li'annahum laisa 'indahum imanun wa innama 'indahum islamun dhahiri faqat. Karena mereka tidak memiliki iman dan karena yang mereka miliki hanya Islam secara zahirnya saja. Maka tingkatan yang pertama adalah al-Islam, itu yang paling luas. Bisa masuk di situ orang yang memang muslim. Bisa masuk di situ juga orang yang hanya muslim secara zahir. Orang yang hanya muslim secara zahirnya saja. Yakni dia menampakkan bahwa dia muslim secara zahirnya tapi dia dalam hatinya, dalam batinnya menyimpan kekufuran. Dan kita tidak tahu batin seseorang dan kita hanya dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghukumi orang berdasarkan zahirnya. Oleh karena itu kita katakan mereka kaum muslimin juga. Ya, adapun urusan di akhirat kita serahkan kepada Allah. Adapun urusan di dunia maka hukumnya sama seperti kaum muslimin yang lain. Mereka meninggal kita solati, ya, terkait juga hukum warisan dan seterusnya, nasab dan seterusnya. Maka itu karena apa? Itu karena kita tidak bisa membedakan, kita tidak bisa mengetahui batin mereka. Kemudian tingkatan kedua al-iman, hadhihi al-martabatu tsaniyah. Ini adalah tingkatan kedua, wal mu'minuna yatafawatun. Dan orang-orang mukmin itu berbeda-beda tingkatannya. Minhum al-muqarrabun wa minhum al-abrar. Wal muqarrabuna hum ashabun wal muqarrabuna hum ashabu a'la ad-darajah. Muqarrabun dan abrar. Ya, dan seharusnya ada tingkatan ketiga. Muqarrabun itu adalah ashabu a'la ad-darajah. Orang-orang yang menempati tingkatan paling atas dari tingkatan iman. Ya. Wal abrar dunahum, dan abrar itu adalah di bawah mereka. Wa minhum adh-dhalim li nafsihi. Ah, ini tingkatan yang ketiga, orang-orang yang menzalimi diri mereka sendiri. Wa huwal murtakibu lil kaba'ir allati hiya dunahu hiya dun asyrik. Orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar yang itu di bawah kesyirikan. Fa huwa mu'minun fasik, mereka itu adalah orang yang beriman tetapi fasik. Au mu'minun naqisul iman, atau mukmin tapi imannya itu memiliki celah, memiliki kekurangan. Qala ta'ala thumma awrathna al-kitaba alladhina astafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidu wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah dzalika huwal fadlul kabir. Kemudian kami wariskan al-kitab kepada hamba yang kami pilih. Faminhum zalimun li nafsihi, maka di antara mereka ada yang menzalimi diri mereka sendiri. Wa minhum muqtasid, di antara mereka ada yang pertengahan, cukup ya, cukup maknanya cukup. Wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah, dan di antara mereka ada yang berlomba-lomba dalam kebaikan, dan semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dzalika huwal fadlul kabir, ini adalah keutamaan yang besar. Maka di sini Syekh Al-Fauzan hafizahullah zahir perkataan beliau memasukkan tiga kategori ini dalam tingkatan iman. Akan tapi ada pendapat lainnya, seperti misalnya yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah taala, beliau menjelaskan bahwa orang-orang yang zalimun li nafsihi, menzalimi diri mereka sendiri, ini adalah tingkatan orang-orang yang ada di tingkatan pertama, yaitu Islam. Sedangkan muqtasid itu adalah orang-orang yang berada di tingkatan kedua, yaitu iman. Sedangkan sabiqun bil khairat adalah orang-orang yang berada di tingkatan ketiga, yaitu al-ihsan. Jadi orang yang dalam tingkatan Islam, selain tadi juga ada orang-orang munafik yang Islamnya zahir saja, akan tapi juga di area Islam itu juga ada orang-orang yang kaum muslimin, muslim, tetapi dia masih melakukan dosa, ya, tentunya bukan dosa yang merupakan pembatal keislaman, tetapi dosa yang mengurangi kesempurnaan tauhidnya, dan mereka tidak bertaubat, ya, mereka terus-menerus melakukan dosa tersebut. Itu mengapa disebut zalimun li nafsi, menzalimi diri mereka sendiri. Kemudian yang berada di tingkatan iman, yaitu muqtasid, ya, yaitu orang-orang yang cukup. Mereka itu adalah orang-orang yang melakukan apa yang diwajibkan oleh Allah kepada mereka, meninggalkan apa yang Allah larang atas mereka. Kemudian ketika mereka itu terjatuh dalam kesalahan, terjatuh dalam dosa, mereka bertaubat. Ini adalah muqtasid. Jadi cukup. Sedangkan sabiqun bil khairat, orang-orang yang berlomba dalam kebaikan, maka maknanya adalah mereka melakukan apa yang Allah wajibkan, meninggalkan apa yang Allah haramkan. Kemudian kalau mereka tergelincir dalam dosa, mereka bertaubat kepada Allah. Kemudian mereka melakukan apa yang disunnahkan oleh Allah, mereka meninggalkan apa yang dimakruhkan oleh Allah. Kemudian mereka menjauhi sebagian perkara mubah yang bisa yakni merusak ya yakni sebagian perkara mubah itu ada yang tidak baik dilakukan secara urf. Ya, jadi mereka juga menghindari hal tersebut. Kalau di zaman dahulu, di zaman ya mutaqaddimin, itu makan di pinggir jalan itu termasuk hal yang bisa membuat pribadi seorang perawi hadis itu menjadi cacat, ya. Jadi makan di tengah jalan itu ya bisa meruntuhkan reputasi seseorang. makan di pinggir jalan bisa meruntuhkan reputasi seseorang. Nah, tapi di zaman ini ya banyak warung di pinggir jalan ya. Maka ya, berbeda zaman berbeda urf. Maka itulah pendapat lain dari apa yang dimaksud dengan zalimun li nafsihi, kemudian muqtasidun, kemudian sabiqun bil khairat. Qauluhu al ihsan, hadhihi al martabatu tsalitsah hiya al ihsan. Tingkatan ketiga yaitu al ihsan, wa hiya ay yuhsina al 'abdu fi ma bainahu wa bainallah. Yaitu di mana ketika seseorang itu memperbagus hubungannya ya antara apa yang antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala fi ibadatillah azza wa jalla, wa dzakara Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ihsan. Ya, jadi ketika seorang hamba itu memperbagus ibadahnya antara apa yang ada antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, maka itulah al-ihsan. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al-ihsan ya dengan definisi atau dengan pengertian al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yara. Al-ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seolah engkau melihatnya, bukan kemudian kita harus membayangkan Allah memiliki wujud di hadapan kita, tidak ya. Tetapi maksudnya adalah kita beribadah kepada Allah dengan sungguh-sungguh seolah kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau kita melihat Allah? Kita enggak akan bisa melihat Allah di dunia. Tetapi bagaimana kalau bisa kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala? Tentu kita dalam beribadah kita akan sungguh-sungguh. Ya, anta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yarah. Dan jika engkau tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah melihat engkau. Ya, maka ini adalah al-ihsan. Ay yakunu 'indaka 'ilman yaqiniyan anna Allah yaraka aynama kunta. Yani bahwa al-ihsan itu maknanya adalah kita harus memiliki keyakinan ya, memiliki ilmu yang sangat yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat kita dimanapun kita berada. Wa kullu martabatin laha arkan, dan setiap tingkatan tersebut al-islamu wal imanu wal ihsan itu memiliki rukun-rukunnya masing-masing. Qaluhu wa kullu martabatin laha arkan wal arkanu jam'u ruknin wa huwa ma yaqumu 'alaihi syai'. Perkataan penulis wa kullu martabatin laha arkan, setiap tingkatan itu memiliki arkan, memiliki rukun, yang dimaksud arkan itu adalah jamak dari rukun. Wa huwa ma yaqumu 'alaihi syai'. Dan rukun maknanya adalah sesuatu yang lain itu dibangun di atasnya. Fa arkanu syai' jawanibuhu allati yaqumu 'alaiha wa la yaqumu biduniha. Maka rukun dari sesuatu itu adalah sisi sesuatu tersebut yang sesuatu tersebut tegak di atas rukun tersebut, dan ya sesuatu tersebut tidak akan bisa tegak tanpa rukun tersebut. Wa takunu bidakhili syai'. Kalau sebelumnya Syekh Al-Fauzan rahimahullah menjelaskan makna rukun di sini secara bahasa, kemudian beliau menjelaskan rukun secara istilah. Ya, ini beliau Allah alam masuk dalam makna rukun secara istilah. Takunu bidakhilis syai', rukun itu ya harus masuk dalam sesuatu tersebut. Rukun salat, maka rukun salat itu adalah sesuatu yang merupakan bagian dari salat itu sendiri. Ya, berbeda dengan syarat. Ya, khilafus syurut fa hiya takunu kharijas syai'. Adapun syarat, maka itu bukan bagian dari sesuatu itu sendiri. Ya, jadi rukun salat adalah bagian dari salat itu sendiri, syarat salat bukan bagian dari salat. Mithlu syurutis shalah fa hiya kharijus shalah qablaha wa ma arkanus shalah fa innaha bidakhiliha. Misalnya syarat sholat, maka syarat sholat itu adalah di luar sholat, yakni sebelumnya. Adapun rukun sholat, maka di dalam sholat itu sendiri. Yakni rukun sholat adalah bagian sholat itu sendiri. Seperti takbiratul ihram. Mithlu takbiratul ihram wa qiraatil fatihah. Seperti takbiratul ihram dan membaca al-fatihah. Ini adalah rukun sholat. Takbiratul ihram adalah ya salah satu dari bagian dari sholat. Demikian pula membaca Al-Fatihah salah satu dari bagian sholat itu sendiri. Ya, dan itu mengapa ini disebut rukun. Adapun syarat sholat, maka bukan bagian dari sholat. Seperti niat. Ya, atau seperti tohar. Niat, ada ulama yang enam, ada khilaf. dalam masalah itu. Tapi taharah, ya, semua ulama sepakat itu adalah syarat sholat. Jadi taharah itu adalah syarat sholat. Mengapa? Seseorang harus melakukan taharah dulu sebelum melakukan sholat. Ketika orang melakukan taharah, berwudu misalnya, kita tidak mengatakan orang ini lagi sholat. Ya, itu berarti apa? Itu berarti taharah itu bukan sholat itu sendiri. Kalau ada orang melakukan takbiratul ihram, apa yang langsung kita lihat? Kita katakan, apa yang langsung kita katakan ketika melihat orang tersebut? Kita langsung mengatakan bahwa dia lagi sholat. Itu berarti apa? Takbiratul ihram adalah bagian sholat itu sendiri. Tetapi ketika kita melihat orang berwudu, maka kita tidak mengatakan dia lagi sholat. Karena wudu dan sholat itu adalah dua hal yang berbeda. Dua ibadah yang berbeda. Maka itu mengapa taharah, ya, wudu, ghusl, tayammum, zalatun najasa itu dianggap sebagai atau dikelompokkan sebagai syarat salat, sedangkan rukun, ya, seperti takbiratul ihram, qiraatul fatihah itu dikelompokkan sebagai rukun salat. Karena syarat salat itu harus sesuatu yang bukan bagian dari sesuatu itu sendiri, bukan bagian dari salat itu sendiri, sedangkan rukun salat harus bagian salat itu sendiri. Ini perbedaan pertama dari rukun dan syarat. Perbedaan kedua, syarat itu harus ada dari awal sampai akhir ibadah tersebut. Syarat sholat harus ada dari awal hingga akhir dari sholat. Orang berwudu harus dari sebelum sholat. Dan wudu tersebut tidak boleh batal hingga akhir sholat. Dari awal sholat hingga akhir sholat, wudunya tidak boleh batal. Kalau batal, maka sholatnya batal. Maka ini menunjukkan bahwa syarat sholat itu harus yastamir. Syarat dari sesuatu, enggak hanya sholat ya, syarat dari sesuatu itu harus yastamir. Mustamir min awalihi ila akhiri. Ya, harus ada dari awal hingga akhir dari sesuatu tersebut. Baik. Sedangkan rukun sholat, fala yastamir. Ya, rukun sholat itu tidak harus ada dari awal hingga akhir. Seperti misalnya takbiratul ihram, itu adalah rukun sholat. Sementara kita kalau sholat takbiratul ihram cuma ada di depan saja, di awal saja, ya. Tidak mungkin kita kemudian takbiratul ihram dari awal hingga akhir, itu berarti sholatnya nggak mulai-mulai. Ya. Maka jadi rukun sholat itu tidak yastamir, ya, ini tidak terus-terus, tidak terus-menerus dari awal hingga akhir sholat. Karena rukun sholat adalah bagian dari sholat itu sendiri. Dan sholat memiliki beberapa bagian. Jadi bagian yang ini dikerjakan, kemudian selesai, kemudian bagian berikutnya, kemudian bagian berikutnya. Itu berarti apa? Rukun itu harus berhenti, tidak terus-menerus. Adapun syarat harus terus-menerus dari awal hingga akhir. Ini dua perbedaan antara rukun dan syarat. فَإِذَا اخْتَلَّ شَيْءٌ مِنْهَا فَإِنَّ الصَّلَاةَ لَا تَصِحْ. Jika salah satu dari rukun atau salah satu dari syarat itu tidak ada, maka sholatnya tidak sah. Ini persamaan dari rukun dan syarat. Rukun dan syarat itu sama-sama wajib. Sama-sama wajib dilakukan. Kalau tidak ada salah satu saja dari rukun, salah satu saja dari syarat, maka sholatnya tidak sah. Jadi persamaannya adalah dalam hal ketika tidak ada, ya, maka sholatnya tidak sah. Kama law faqada syai'un min arkanil bunyan fa innahu la yakumu wa la ya'tamid. Ya, sebagaimana kalau sesuatu, ya, salah satu rukun dari rukun bangunan, yakni pondasi bangunan, itu tidak ada, maka bangunan tersebut tidak akan bisa tegak dan tidak akan bisa bersandar. Maka ini adalah persamaan dan perbedaan dari rukun dan syarat. Ya, dan ini tidak hanya di masalah akidah, ini justru masalah fikih juga, dan contoh yang disebutkan oleh penulis dan contoh yang kita contohkan di tadi adalah masalah fikih. Ya, ya, maka kembali ke konteks pembicaraan di sini, ya, Islam memiliki rukun-rukunnya, iman memiliki rukun-rukunnya, ihsan juga memiliki rukun-rukunnya. Maka ini menunjukkan bahwa, ya, rukun tersebut harus dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi, maka Islamnya tidak sah, imannya tidak sah, ihsannya tidak sah. Hadza wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.